Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam acara konsultasi syariah bersama Ustadz Amin Nurbait. Baik, kita akan membacakan pertanyaan dari pembaca. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah datang di kajian Ustadz, temanya tentang kewajiban suami. Kewajiban suami menafkahi keluarga. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya bila suami sudah tidak menafkahi keluarga selama bertahun-tahun? Suami sudah tidak tinggal serumah dengan keluarganya, tapi masih belum resmi bercerai. Dalam hal ini istri tidak mau menggugat cerai dan suami juga tidak mau menceraikan. Apakah status pernikahan mereka masih sah? Apakah mereka masih berstatus suami istri? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang pertama kita perlu perhatikan bahasanya, ketika seseorang itu telah menikah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada masing-masing. Allah berikan kewajiban kepada istri dan Allah juga berikan kewajiban kepada suami. Dan di antara kewajiban suami yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah mereka harus menanggung nafkah keluarganya, menanggung nafkah istrinya, nafkah untuk anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu wa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Para lelaki adalah pemimpin bagi para istrinya disebabkan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka dan disebabkan karena mereka memberikan nafkah kepada para istrinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi para bapak, para suami, mereka punya kewajiban untuk memberikan rizquhunna, makanan, nafkah makanan kepada istri, wa kiswatuhunna, dan nafkah pakaian kepada istrinya. Ayat ini bercerita konteksnya tentang masalah perceraian. Bahwasanya ketika seorang suami sudah menceraikan istrinya di masa iddah, pihak suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya sampai masa iddah selesai. Kemudian para ulama menyimpulkan, jika istri yang sudah dicerai saja belum selesai masa iddah, berkewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah, apalagi istri yang belum dicerai. Karena itu, bagi suami punya kewajiban untuk melakukan ini. Sebaliknya, istri punya kewajiban untuk memberikan ketaatan kepada suaminya, memberikan layanan yang terbaik kepada suaminya, sehingga di situ ada hubungan yang saling sinergi antara suami dan istri, kerjasama yang bagus untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, apabila ada salah satu, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri, yang dia tidak menunaikan kewajibannya, bukan berarti pernikahan menjadi batal. Di situ ada kewajiban karena pernikahan, di situ ada pelanggaran terhadap kewajiban setelah pernikahan. Ketika salah satu melakukan pelanggaran disebabkan kesengajaan atau di luar kesengajaan, kemudian menyebabkan yang satunya mendapatkan madharat, terdzalimi, bukan berarti bahasanya pernikahannya batal. Kita perlu bedakan dua hal ini agar masalahnya menjadi jelas. Ada pernikahan, ada konsekuensi dari pernikahan, dan ada tidak menjalankan konsekuensi pernikahan. Ketika tidak menjalankan konsekuensi dari pernikahan, tidak kemudian otomatis pernikahannya menjadi batal. Seorang suami yang tidak menafkahi istrinya, tidak memberikan nafkah untuk istrinya, tidak berarti nanti pernikahannya menjadi batal. Sebagaimana ketika ada seorang istri yang tidak taat kepada suaminya, dia misalnya nusyus kepada suaminya, berani kepada suaminya, tidak berarti suaminya atau tidak berarti pernikahannya menjadi batal. Apa dalilnya? Allah tegaskan dalam banyak ayat di Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah cerita tentang masalah istri yang nusyus, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun." Para wanita yang kalian khawatirkan dia melawan, dia melakukan nusyus, tidak mau taat kepada suaminya, maka silakan dinasihati. Kemudian kalau enggak mempan, pisah ranjang, kalau nggak mempan, silakan dipukul. Berarti mereka masih suami istri. Meskipun dalam posisi ini istri tidak melaksanakan kewajibannya. Demikian pula sebaliknya. Ketika seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya, bukan berarti bahasanya akan terjadi atau perceraiannya akan otomatis terjadi. Karena itu ketika ada suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, ini pelanggaran dari pihak suami. Dan ini tidak otomatis suami menceraikan istrinya. Kemudian yang ketiga, bahasanya cerai itu dalam Islam harus resmi. Yang saya maksud dengan resmi adalah harus ada pernyataan dari pihak suami menceraikan istrinya. Atau kalau tidak, pihak istri melakukan gugat cerai ke suami atau ke pengadilan. Jika kemudian gugatannya dikabulkan, disitulah resmi sebagai perceraian. Ketika tidak ada pernyataan cerai dari suami, istri juga tidak melakukan gugat cerai, tidak ada pernyataan dari pihak pengadilan dan seterusnya, maka berarti mereka bukan bercerai. Jadi mereka masih keluarga. Masih suami istri. Ya, meskipun bertahun-tahun mereka tidak tinggal bersama, suami bertahun-tahun tidak memberikan nafkah untuk keluarganya, ini tidak otomatis mereka bercerai. Dan kewajiban bagi suami dalam kondisi semacam ini, ketika dia tidak lagi punya keinginan dengan istrinya, tidak ingin gabung dengan istrinya lagi, maka dia bisa ceraikan istrinya. Dan jangan biarkan istrinya tergantung atau terkatung-katung semacam ini, dalam posisi tidak jelas, punya suami seperti tidak punya suami, tidak ada yang bisa dimanfaatkan dari hasil pernikahan mereka, maka dalam posisi ini kita sarankan agar suami untuk menceraikan istrinya. Memperjelas statusnya. Agar memperjelas statusnya. Dicerai atau Dicerai atau dipertahankan sebagai keluarga, tapi bukan disiksa dengan cara digantung. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebut maksiat ketika ada seorang suami yang secara sengaja dia gantung istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah." Janganlah kamu menahan istrimu diraran dalam rangka untuk memberikan hukuman kepadanya, untuk menyiksanya, lita'tadu agar kamu bisa bertindak melampaui batas kepadanya. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Dan kata Allah, siapa yang melakukannya berarti dia bertindak zalim. Artinya dia berbuat maksiat. Maka berdosa ketika ada seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya dan di saat yang sama dia juga tidak mau menceraikan istrinya. Dia biarkan istrinya terkatung-katung. Demikian pemaparan dari Ustadz Amin Nur Bait. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari jawaban beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.